Fajar hendak berpendar, mentari pun belum bersinar. Sebongkah dendam membara, memburu sang hamba dan bersahaja. Raganya tak seperti kita, namun semangatnya menembus semesta. Dari kursi roda mengguncang dunia untuk kemerdekaan Palestina. Darah membuncang menyirami bumi, tubuhnya terhempas tercabik. Namun dia hidup di sisi ilahi dalam lima abadi. Selamat jalan hai mujahid, doa kami mengiringi. Dengan jiwa dan tentram suci kepada Allah kembali. Kala fajar hendak berpendar, mentari pun belum bersinar. Sebongkah dendam membara, memburu sang hamba dan bersahaja. Raganya tak seperti kita, namun semangatnya menembus semesta. Dari kursi roda mengguncang dunia untuk kemerdekaan Palestina. Darah membuncah menyirami bumi, tubuhnya terhempas tercabik. Namun dia hidup di sisi ilahi dalam nikmat abadi. Selamat jalan hai mujahid, doa kami mengiringi. Dengan jiwa dan tentram suci kepada Allah.